Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar qul billahi azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji daripada kitab Taisir Kirimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Kita masih dalam ayat Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idzi wajifah dan seterusnya. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14 dari surat An-Najm. Berbicara tentang kejadian hari kiamat. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah pelajari beberapa perkara terkait dengan hal tersebut. Di antaranya adalah An-Nafikhu fis-Sur, sang peniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Terdapat dalil-dalil yang sorry, tegas menyebutkan hal tersebut. Jadi berikutnya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Kalau dalam arti waktunya secara pasti, maka hanya Allah yang mengetahui. Itu di antara perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Hatta malaikat yang terdekat sekalipun, hatta rasul yang paling mulia sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang terdekat, Jibril, di saat Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahunya. Akan tetapi harinya, kejadian tersebut harinya disebutkan. Pastinya itu hari Jumat. Ya, hari kejadian Al-Qiyamah, Al-Qiyamatul Kubra, itu pada hari Jumat. Terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul Jumu'ah." Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Adam dicipta. Wa fihi udkhila jannah. Dan pada hari itu pula Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa yaumul Jumu'ah. Dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jadi hadis ini tegas menjelaskan kepada kita akan hari kejadiannya, bukan kapannya. Jumat yang mana kita tidak tahu, tetapi harinya jelas bahwa itu terjadi pada hari Jumat. Dan pada riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan juga Ibnu Majah dari hadis Aus bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul Jumu'ah." Sungguhnya min afdali ayyamikum yaumul Jumu'ah. Sungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling utamanya bagi kalian. Fihi khuliqa Adam, padanya dicipta Adam. Wa fihi qubidha, dan padanya pada Jumat Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah wa fihi saqah, dan pada hari Jumat pula an-nafkhah, tiupan sangkakala, dan pada hari Jumat pula as-saqah, kematian seluruh makhluk dengan sebab tiupan tersebut. Fatiru alayya salata fihi, maka perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna solatakum ma'rudatan alayya, karena sungguh solawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini juga menunjukkan bahwa kejadian hari kiamat adalah pada hari Jumat. Demikian pula dikeluarkan oleh At-Tabrani dan juga Abu Nu'aim Al-Asbahani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Uridat 'alayya al-ayyamu fa urida 'alayya fiha yaumul Jumu'ah." Diperlihatkan kepadaku hari-hari, lantas diperlihatkan pula kepadaku hari Jumat. Fa idza hiya kal mir'ah, ternyata terlihat hari Jumat itu seperti kaca, terlihat bening. Baidha fi wasthiha nuqtas sauda, putih bersih, jernih kaca tersebut, tetapi pada pertengahannya ada satu titik hitam. Padahal terlihat tampak hari Jumat itu hari yang putih bersih, ada satu titik hitam. Fakultu, maka aku tanya, mahadi, apa ini titik hitam ini? Tila, maka dikatakan kepadaku, as-sa'ah, yakni hari kiamat. As-sa'ah. Hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula pada hadis yang lain dari Abu Hurairah, "Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita." Ini ada keterangan tambahan. Pada hari itu pula Adam diturunkan ke bumi. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam dicipta dan pada hari itu diturunkan ke bumi. Wa fihi yatub alaih, dan pada hari tersebut diterima taubat daripada Adam. Wa fihi qubidha, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari itu pula tegak hari kiamat. Ma'ala wajhil ardi min dabbatin illa wahiya tusbihu yawmal jum'ati musikhatan atau masikhatan hatta tatlu'as syamsu syafaqan minas sa'ah illa ibn Adam. Tidaklah ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang melata, melainkan dia di pagi hari dari hari Jumat dalam keadaan konsentrasi penuh. Ya. Karena apa? Takut. Jangan-jangan hari ini hari kiamat. Hatta tatul asyams, sampai terbit matahari. Syafaqan minas sa'ah, karena khawatir, cemas terhadap hari kiamat. Illa ma'adam, kecuali ma'adam, yang mereka paling santai dalam perkara ini. Seolah-olah makhluk-makhluk yang lain daripada binatang-binatang melata telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu hari Jumat. Cuman mereka tidak tahu kapannya, tetapi tahu hari Jumat adalah hari akan datangnya hari kiamat. Sehingga di pagi harinya mereka sudah cemas. Mereka konsentrasi mendengar suara, jangan-jangan ini hari kiamat ini. Kemudian setelah terbit matahari mereka pun lega, belum terjadi kiamat, mereka beraktivitas. Wa fi sa'ah la yusadifuha 'abdun mu'min, dan pada hari Jumat itu pula ada satu saat, satu waktu yang tidaklah kebetulan seorang hamba mukmin dia wa huwa fi shalah, dia berada dalam salat, yas'alullah syai'an, meminta kepada Allah sesuatu, illa atahullah, melainkan pasti akan diberi. Waktunya ini yang kita tidak tahu, tetapi di hari Jumat. Dari semenjak pagi sampai tenggelam matahari, ada satu saat apabila seseorang berdoa dan dia dalam sholat, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah, apapun permintaannya. Hadis disahihkan oleh Asy-Syarbani dalam Shahihul Jami. Dalam riwayat yang lain, illal jin wal ins. Kalau tadi kan illal adami, tapi pada riwayat yang lain illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia yang tidak merasa berat terhadap hari Jumat. Semua makhluk merasa berat, takut, jangan-jangan ini hari Jumat. Hari Jumat ini ya, Pak, yang terjadi padanya kiamat. Jadi disebutkan musyihah, yakni mustami'ah muzghiyah. Artinya betul-betul konsentrasi mendengar, berusaha untuk mendengarkan sesuatu. Karena apa? Karena memang sangkakala itu nanti akan ditiup dalam keadaan ini sangat menggemparkan sekali. Tiupan yang panjang yang kemudian ya memiliki apa istilahnya? Volume begitu. Semakin keras, semakin dahsyat, semakin dan sampai hancur lebur semuanya. Dan syafaqan artinya adalah khaufan. Ka'annaha u'limat annaha taqumu yaumal jumu'ah. Ya, syafaqan artinya takut, cemas, khawatir. Seolah-olah mereka telah diberitahu bahwa hari kiamat memang terjadinya hari Jumat. Fatakhaf hiya qiyamuha kulla jum'ah. Maka menjadikan para makhluk tersebut, ya, dari makhluk-makhluk melata tersebut, khawatir bahwa hari Jumat itu yang akan terjadi padanya kiamat. Jadi itu harinya. Jadi kalau ditanya tentang kapan hari kiamat, jawabannya adalah hari Jumat. Ya. Pada hari apa kiamat terjadi? Hari Jumat. Kalau kapan terjadinya, wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ini berita sahih dari Rasulullah SAW, wajib untuk diimani. Dan tidak boleh ada keraguan. Ya. Tidak boleh ada keraguan. Dan kalau sampai padanya hadis ini kepada seseorang, dia sudah mengetahui akan kesalahannya, kemudian dia ditanya kapan hari terjadinya kiamat, dia menyatakan Allah wa'ala, keliru. Ya, keliru. Hanya Allah yang tahu, ya. Allah mengetahui dan kita juga telah diberitahu. Harinya adalah hari Jumat. Ini terkait dengan ayat yang pas. Terkait dengan keimanan kita kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul tidak sah kecuali dengan membenarkan seluruh apa yang diberitakannya. Kemudian berapa kali tiupan sangkakala itu terjadi? Asy-Syaikh Shalih Fauzan di dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad menyebutkan qala Syekhul Islam wal Qur'an qad akhbara bi salat nafakhat. Al-Quran telah memberitakan adanya 3 kali tiupan. Nafkhatul Fajr. Yang pertama, Nafkhatul Fajr. Zekaroha fi surat An-Naml. Disebutkan di dalam surat An-Naml. Tiupan yang mengejutkan. Di dalam surat An-Naml Allah menyatakan wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada hari ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Jadi tiupan pertama adalah tiupan yang mengejutkan. Tiupan seolah menjadi shock terapi pada seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kemudian yang kedua, nafatus sa'id. Tiupan yang membinasakan. Sa'id di sini artinya ya, kematian ya. Walaupun sa'id itu bisa diartikan pingsan, tapi yang dimaksud di sini adalah sa'id bimakna al-maut. Tiupan yang membawa kepada kebinasaan, mematikan. Kemudian yang ketiga adalah nafkhatul qiyam. Tiupan yang membangkitkan. Dua tiupan ini, nafkhatus sa'id dan nafkhatul qiyam, disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Ya, disebutkan dalam surat Az-Zumar. Dalam firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur. Dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yakni meninggal dunia semua. Illa man syaa Allah. Kecuali orang yang Allah kehendaki. Ada makhluk-makhluk yang tidak mengalami sa'iq. Ya. Dan dikhilafkan oleh para ulama. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan pada kali yang lainnya. Ini yang kedua. Faidahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba mereka sudah berdiri dengan memandang. Atau qiyam yandurun bermakna yantazirun. Berdiri menunggu. Menunggu keputusan daripada hisab. Wa amal istisna. Fahuwa mutanawilun liman fil jannah minal khuril a'in. Ini bisa jadi ucapan Syekh Shalih Fauzan atau masih ucapan Syekhul Islam. Tetapi masih dalam kitab Al-Irsyad fi sahih ila sahih al-i'tiqad. Adapun istisna artinya di situ illa man syaa Allah, ya, pengecualian di situ. Maka menurut Syekhul Islam, lahirnya masih ucapan Syekhul Islam ya. Menurut Syekhul Islam di sini, bahwa mutanawilun liman fil jannah. Ini mengena, ya, masuk padanya adalah siapa saja yang ada di dalam surga. Minal huril ain, dari kalangan huril ain. Fainal jannah laisa fiha maut, karena surga tidak ada kematian padanya. Sehingga makhluk-makhluk yang ada di surga, dan surga telah kita yakini, ya, dalam akidah di sunnah bahwa surga itu sudah ada. Dan surga sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk. Bukan penuh, dalam artian sudah ada makhluk-makhluk yang menghuninya. Yang Allah cipta. Dari kalangan Zulman, Wildan, Qurun'in, dan seterusnya. Maka mereka-mereka ini termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berada di dalam surga. Dan apa saja dan siapa saja yang ada dalam surga, maka surga dicipta untuk abadi, tidak ada kematian padanya. Wa mutanawil li ghairihim, juga mengena pada selain mereka, selain daripada makhluk-makhluk yang ada di surga. Dari kalangan yang dikecualikan oleh Allah. Wala yumkin ajazm bikullin man istathnahu Allah, dan tidak mungkin untuk memastikan masing-masing dari yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha atlaqa fi kitabi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara mutlak di dalam kitabnya. Maka kita meyakininya demikian bahwa ada makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tsabata fi sahih, dan telah sabit di dalam sahih Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyatakan innan nas yas'afun yaumal qiyamah, manusia semua mati pada hari kiamat. Ya. Fa akunu awwal man yafi, maka aku adalah orang yang pertama kali siuman. Nah, berarti yas'afun bisa dimakna apa? Pingsan. Aku yang pertama kali siuman. Fa ajidu Musa akhiran bisakil ars, maka aku dapati Musa sudah berpegangan dengan betisnya ars. Ini mungkin tiang ars, walau alam kita tidak tahu betisnya ars seperti apa. Fala adri, maka aku tidak tahu hal apa kokobli amkana miman miman istasnahullah. Aku tidak tahu apakah Musa dia lebih dahulu siuman dibandingkan aku, ataukah dia termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami sa'id. Karena Musa telah mengalami sa'id di dunia. Ya kan? Di saat Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tampakkanlah kepadaku dirimu sehingga aku bisa memandang kepadamu. Dalam surat Al-A'raf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tarani walakin untuk ilal jabal, kamu enggak akan bisa melihatku di dunia, tetapi lihat kepada gunung itu. Apabila gunung itu istaqarra makani, apa istilahnya? Ala makani, tetap berada di tempatnya, fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pada jabal, ya, belum sempat menampakkan itu sudah hancur gunung tersebut, ya, menggeledar hancur. Dan saat itu Musa yang menyaksikan kejadian tersebut seketika itu juga pingsan. Maka itu balasannya karena sudah mengalami hal tersebut, sehingga pada hari kiamat sudah tidak lagi mengalami sa'id. Wallahu a'lam bishawab. Wahadi sa'qah, ini dengarnya ulama alam ucapan Syekh Shalih Fauzan. Wahadi sa'qah qila innaha rafi'ah. Dan sa'qah ini ada yang mengatakan bahwa ini merupakan sa'qah yang keempat. Wa qila innaha minal madhkurat fil Qur'an. Ada pula yang mengatakan itu termasuk daripada yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sehingga ya tiga saja. Wallahu a'lam. Dan yang berpendapat empat nanti akan ada di antaranya Ibnu Hazm. As-Safarini menyebutkan di dalam kitab Lawami'ul Anwar al-Bahiyah. Wa'lam anna nafkha fis-sur salat nafakha. Kita sekedar menyebutkan pendapat dulu ya, nanti tarjihnya kita akan sebutkan di belakang. Ketahuilah bahwasannya an-nafkh, ya, tiupan sangkakala itu ada tiga macam. Ada tiga kali. Tiga tiupan. Nafkhatul fajr, ini yang pertama. Wahyal lati yataghayyar biha hadzal alam wa yafsud nizamuhu. Ini merupakan tiupan yang menyebabkan berubahnya alam semesta dan rusak keteraturannya. Sudah tidak lagi ada keseimbangan dan hancur luluh seluruh alam semesta berbenturan satu dengan yang lainnya. Wahyal musyar ilaiha fi qawlihi ta'ala. Dan ini yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala. Wama yanduruha ula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu kali teriakan. Teriakan di sini adalah satu kali suara tiupan. Ma laha min fawaq, tidak lebih daripada itu. Wa qawluhu wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada hari ditiupkan sangkakala, maka pingsanlah ataupun fazi'. Di sini yang terkejut, yakni belum sampai pingsan di sini. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Terkejutlah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Jadi ini masih kejadian belum sampai pada kematiannya. Tiupan fazok itu tiupan yang menyebabkan hancurnya keteraturan alam semesta. Sehingga manusia masih hidup, tetapi alam semesta ini kacau balau luar biasa. Ya, berbenturan antara bintang dengan bintang, planet dengan planet, meteor dengan meteor, ya, bumi dengan berbagai macam benda-benda langit yang lainnya, dan bumi sendiri berhamburan, ya, tidak karuan. Sehingga manusia mati dengan sebab itu, sebagian tentunya, dan sebagian lagi pada tiupan yang berikutnya nanti, yang kedua. Tiupan yang kedua, yang mungkin masih ada yang tersisa hidup misalnya, maka mati dengan tiupan yang kedua tersebut. Ini menurut pendapat yang pertama ya, bahwa ada tiga kali tiupan. Baik. Zamakhsyari, salah seorang mufassirin, salah seorang tokoh tafsir dari kalangan Mu'tazilah, punya kitab Al-Kashaf. Dia mengatakan, Al-Mustadna fi hadhil ayah, yang dikecualikan di dalam ayat ini, ya, biman tabatullah qalbah minal malaikah. Ini berlaku pada orang-orang yang Allah kokohkan hatinya dari kalangan malaikat. Wahum Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Malakul Maut. Ini menurut Zamakhsyari. Ya. Yang dikecualikan adalah para malaikat saja, dan malaikat itu pun tidak semuanya. Hanya beberapa malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Waqila ghairu dzalik, ada pula yang mengatakan selain itu, kata Safari ini. Wa inna ma yahsulul faza' fi shiddat ma yaqa' min hauli tilka nafakh. Dan terjadinya al-faza', yakni ketakutan dan luar biasa, kecamuk jiwa yang tiada taran, dan jadi bayangkan ini ketakutannya. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan bercampur jadi satu. Dahsyat sekali. Karena menyaksikan betapa sangat mengerikan hari tersebut. Ila anqal, sampai pada ucapan As-Safar ini, an-nafqatul tsaniyah. Itu tadi baru nafqatul ula ya. Jadi nafqatul ula bukan tiupan kematian, tetapi tiupan kehancuran. Menghancurkan alam semesta. Tentu ada orang-orang yang mati di situ jelas. Cuman itu bukan sebab nafqah, ya kan? Sebab daripada kehancuran. Dan di situ nanti masih ada tersisa manusia-manusia mungkin yang dia tidak mati pada saat itu, atau makhluk-makhluk lain seperti jin yang tidak mati dengan tiupan pertama tersebut. Ada pula mungkin malaikat yang juga tidak mati dalam tiupan-tiupan tersebut. Walaupun terjadi kehancuran yang luar biasa, mereka dicipta dengan ya materi yang berbeda dengan kita. Malaikat itu dari cahaya, ya, dan jin itu dari api. Nah, tiupan yang kedua ini tiupan kematian. Ya. An-nafkhah ats-tsaniyah nafkhatus sha'iq. Tiupan kematian. Wa fiha halaku kulli syai, dan pada tiupan tersebut kebinasaan segala sesuatu. Tidak ada yang selamat kalau tiupan yang kedua ini. Allah Ta'ala menyatakan wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka binasalah setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah istisnakan. Kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak binasa. Tidak mati. Wa qad fassara as-sa'iq bil-maut. Sungguh telah di apa? Fusira as-sa'iq, para mufassirin telah mentafsirkan sa'iq dengan kematian. Demikian ucapan daripada As-Safari ini di dalam kitab Lawami'ul Anwar. Masih ucapan As-Safari ini berikutnya. Wasur qarnun min nurin dan sangkakala itu adalah tanduk, ya, tanduk min nurin, terbuat dari cahaya. Jadi bentuknya saja tanduk, tetapi terbuat dari cahaya. Yuj'al fihi arwahul khalaik, di mana ruh-ruh para makhluk semua dijadikan di dalam sur tersebut. Waqala Mujahid, berkata Mujahid, salah seorang fasir, kalbu seperti trompet, dzakarahul Bukhari. Sebutkan Al-Bukhari. Jadi bentuknya seperti trompet. Ya, besarnya kita tidak tahu sebesar apa. Kemudian As-Safar ini melanjutkan, An-Nafatus Salisah, tiupan yang ketiga. Nafatul Ba'athi wa Nusur, tiupan kebangkitan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Waqad ja'a fil kitabil aziz ayatun tadullu 'alayha wa akhbarun tusyiru ilayha. Dan sungguh telah terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Kitabul Aziz ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut, dan juga akhbar, berita-berita, yakni hadis-hadis, juga athar yang mengisyaratkan padanya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan itu ditiuplah sangkakala, tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka dengan cepat. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan pada kali yang lain, fa idza hum qiyamun yandurun, tiba-tiba mereka berdiri tegak memandang ataupun menunggu. Wa qala ta'ala fa idza nuqira fil naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila ditiupkan pada sangkakala, tiba-tiba pada hari itu, itulah hari yang sulit. Hari itu adalah hari yang sulit, 'alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir hari itu bukanlah hari yang mudah. Juga firman Allah Ta'ala, wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una sayhata bil haqq. Dan dengarkanlah hari di mana seorang penyeru menyeru, yakni malaikat Israfil meniup trompetnya, min makanin qarib, dari tempat yang dekat, yauma yasma'una sayhata bil haqq, pada hari mereka mendengar suara tersebut dengan sebenar-benarnya. Jadi di sini ayat-ayat yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat dengan ditiupnya trompet ataupun sur, ya, sangkakala, ya, sebutnya selainnya disebut sangkakala karena bentuknya yang seperti tanduk. Qala mufassirun, para mufassirin mengatakan, al-munadi wa Israfil. Ini pada kalimat tadi, wastami yauma yunadil munadi, yani Israfil. Yang tubuh fisur, di mana Israfil meniup pada sangkakala, wayunadi dan menyeru, ayatuhal idham al-baliyah, menyeru dengan kalimatnya, dengan ucapannya, ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ayatuhal idham al-baliyah wal awsal al-mutaqatti'ah wal luhum al-mutamarriqah was-su'ur al-mutafarriqah. Inna Allah ya'murukun an tajma'na di fasil qada. Perintah kepada tulang-tulang yang telah berserakan, ruas-ruas sendi-sendi yang sudah terpotong-potong, daging-daging yang telah tercabik-cabik, rambut-rambut yang telah berserakan. Sungguhnya Allah menyuruh, memerintah kepada kalian semua untuk kalian kembali berkumpul untuk menghadapi faslul qadha, persidangan besar, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kalian kerjakan semua. Ini adalah mahkamah kubro, peradilan yang paling besar di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semua dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Arwah-arwah dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Tulang belulang dan semuanya dikembalikan seperti sedia kala. Waqila yunfakhu Israfil atau yunfakhu Israfil wa yunadi Jibril. Ada pula yang menafsirkan bahwa yang meniup itu adalah Israfil, sedangkan yang berseru, yang memanggil itu adalah Jibril. Wal makan qarib shakhra Baitul Maqdis, dan makan qarib, tempat yang dekat itu adalah shakhra Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis di situ ada Masjidil Aqsa, ada shakhra, ya kan? Shakhra. Nah, makan qarib itu di situ. Tetapi wallahu a'lam di sini dan menyebutkan tentang adanya dalil ya, bahwa tempat ditiupkannya di situ atau tempat bukan ditiupkan, tempat dipanggilnya itu di situ. Artinya nanti semua manusia akan dikumpulkan ke sana semua. Manusia semua akan berkumpul di tempat tersebut. Pusatnya, ya, pusat untuk berkumpulnya adalah di shakhra tersebut. Qala jama' min al-fasirin wa baina nafatain 40 aman. Sekelompok daripada kalangan fasirin menyatakan antara dua tiupan, ya ini waktu antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40 aman, 40 tahun. Qala ba'dul ulama ittafaqat ar-riwayat 'ala dhalik. Sebagian ulama menyatakan seluruh riwayat-riwayat sepakat akan hal itu, bahwa antara tiupan pertama dengan kedua adalah jarak 40 tahun. Ada hadisnya tapi tidak jelas dengan kalimat tahun. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, bahwa Rasul menyatakan ma bainan nafqatain arba'un. Antara satu tiupan dengan tiupan yang lain adalah 40. Jadi kalimatnya hanya 40 saja, tidak dijelaskan apakah hari, apakah pekan, ataukah bulan, ataukah tahun. 40 itu saja. Lalu, maka orang yang mendengar dari Abu Hurairah, yang meriwayatkan dari Rasulnya tadi, ya, Abu Hurairah menyampaikan kepada murid-muridnya. Maka para murid bertanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, 40 hari, qal adaik. Maka Abu Hurairah menyatakan, aku enggan, ya, ini enggan untuk menjelaskan atau menjawabnya. Ya. Adaik. Aku tidak mau menyampaikan itu. Bisa jadi Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah SAW kepastiannya, apakah arba'un itu arba'una yauman kah, ataukah arba'un di situ adalah syahron kah, ataukah sanatan kah, aman kah. Maka kemudian ditanya lagi, qalu arba'una syahron, apakah 40 bulan? Qala abaik. Abu Hurairah menyatakan abaik, aku tidak mau jawab. Qalu arba'una aman, apakah 40 tahun? Qala abaik, aku tidak menjawab. Nah di situ tidak secara pasti ya tahun, akan tetapi tadi mufassirin ya menjazm bahwasanya 40 itu adalah 40 tahun. Wallahu a'lam. Dan para ulama juga menjelaskan kalimat daripada abaid yang disebut oleh Abu Hurairah ya. Sebagian ulama menyatakan kalimat abaid itu maksudnya adalah imtana'tu min bayani dzalika lakum. Aku tidak mau menjelaskan hal itu kepada kalian. Bukan Abu Hurairah tidak tahu ya, tetapi aku tidak mau menyampaikannya. Cukup bagi kalian arba'un saja. 40, entah 40 hari kah, 40 bulan kah, ya. Imtana'tu min bayani dzalika lakum. Aku tidak mau menjelaskan kepada kalian. Kila ada pendapat lain yang mengatakan abe itu as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggan bertanya kepada Nabi. Ya, sebetulnya ada pertanyaan dalam diriku juga seperti kalian, tetapi enggan untuk bertanya kepada Nabi. Itu maksudnya. Abe yakni aku enggan untuk bertanya, sungkan mau bertanya kepada Nabi. Ada pula yang menyatakan abe yakni nasi itu, aku lupa. Apa rahasia daripada apa hikmah dirahasiakan hal tersebut, wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Tetapi bukan tidak ada hikmahnya, jelas ada hikmahnya, cuman kita tidak mengetahui apa rahasianya, apa hikmahnya. Yang jelas itu merupakan asrar rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahihain kesempurnaan daripada hadis tadi. Setelah tiupan yang kedua, Abu Hurairah melanjutkan kisahnya. Yunzalu minas sama ma'un, kemudian diturunkan dari atas langit air. Fayan butun, maka mereka pun kemudian tumbuh. Kama yang butul bakal, seperti tumbuhnya sayuran. Walaisa minal insan syai'un illa yabla, dan tidaklah pada diri manusia sesuatu kecuali pasti akan binasa. Illa azmun wahid, kecuali satu tulang. Wahuwa azbud danab, jadi tulang ekornya. Minhu yurakab al khalqu yaumal qiyamah, dari tulang itulah akan dibentuk kembali, disusun kembali bagian-bagian tubuhnya pada hari kiamat nanti. Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya betul-betul sahih hadisnya. Dan dalam lafaz Muslim, inna fil insan azmatun la taquluhal ab, pada manusia itu satu, ada satu tulang yang tidak akan pernah dimakan oleh tanah abadan selamanya. Tanah tidak akan bisa untuk memakannya. Fihi yurakkabul khalqu yaumil qiyamah, pada tulang tersebut kemudian akan ditarkib kembali makhluk pada hari kiamat. Nah, kalau kita sekarang ini kan sesuatu yang sama sekali tidak mustahil, dalam artian pada teknologi sekarang ada istilahnya itu cloning gitu. Mengambil dari bagian terkecil daripada satu tumbuhan ataupun apa, yang kemudian bisa dengan itu, dengan teknologi yang ada, bisa di apa namanya itu, dibuat replikanya gitu ya. Apa? Cloningnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ada satu bagian tubuh kita yang bagian itu sangat kecil. Ya bagian tulang tetapi sangat kecil dan kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Nah, tidak terlihat itu berarti kasat mata atau tidak kasat mata? Tidak terlihat itu. Tidak kasat atau kasat? Al-muhim, karena saking kecilnya tidak terlihat oleh mata, tapi ada bagian daripada tubuh kita ini. Ya. Dan bagian itu pada sisi ekor kita. Dan ekor di sini manusia memang tidak punya ekor, tapi tulang ekor itu ada. Tulang bagian belakang. Ya. Yang disebut dengan al-budzanam. Jadi, sampai di mana tadi? La taquluhal ard abadan. Fihi yurakab al khalqu yaumil qiyamah. Padanya, pada abadanah tersebut, manusia akan kembali disusun penciptaannya. Qalu ayu azmin hum huwa ya Rasulullah? Qala azbudanah. Tulang apakah itu wahai Rasul? Beliau menjawab azbudanah. Al-Hafidz Al-Mundziri menyatakan Azbud Danab Bifatil A'in Al-Muhmalah Wa Iskani Jim Ba'dahuma Ba'muahada. Yani Azbud Danab gitu badannya. Wahuwa Al-Azmu Al-Hadid Alladhi Yakunu Fi Asfali Solbi atau Sumbi Wa Asfud Dambi Min Dawatil Abad. Yani satu tulang yang tulang tersebut ya sangat tajam. Tidak tahu ini Al-Hadid ini maksudnya bagaimana, yang ada pada asfal sulb, pada asfal sulb, yakni pada paling bawahnya dari tulang punggung. Dan asal daripada danab itu adanya pada binatang yang berkaki empat. Asal pada danab, yakni danab itu artinya ekor. Ekor itu asalnya pada binatang yang berkaki empat. Tetapi di situ manusia ada memiliki bagian ekor, tulang ekor. Dan pada riwayat Imam Ahmad dan juga pada riwayat Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban dalam sahihnya saya Ibnu Hibban disebutkan di sana mithlu habbati khardalin. Mithlu habbati khardal. Ini sangat kecil sekali seperti habbatu khardal. Minhu tanbutun, darinya mereka tumbuh. Ya, ini mereka tercipta kembali, tersusun kembali. Jadi untuk pendapat yang pertama ini bahwa an-nafkhah itu ada tiga tiupan. Tiupan yang pertama, ya, tiupan fazil, ya, nafkhatul fazil. Tiupan yang mengejutkan dan menghancurkan, tetapi belum mematikan. Kemudian nafkhatus sa'iq itu tiupan yang mematikan, tidak ada lagi yang tersisa kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian nafkhatul ba'ats atau nafkhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini diantaranya adalah Ibn al-Arabi al-Maliki. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Untuk yang rajih dalam perkara ini kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya hujah-hujahnya. Tapi yang rajih bahwa nafkah hanya dua macam. Nafkah itu hanya dua macam, tidak sampai tiga. Tapi adapun yang kita sebutkan tadi hujah, ya, hujah bagi yang berpendapat tiga, dan nanti kita akan sebutkan bantahannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nafkah bilahuna wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.